Ini kalau balik tentang keterangan wau, sebetulnya pertemuan-pertemuan ini itu dimaksudkan Nabi biar punya tradisi yang sama dengan Nabi-Nabi sebelum. Karena ini penting ya. Kita akan dididik ala pesantren misalnya. Kita punya kiai-kiai yang punya tradisi. Misalnya nak rawong nakal, wong minum, astagfirullahaladzim, wong kok ngono kan itu. Ya hanya begitu. Sehingga wis koyo identik anggere kiai NU atau amaliyah NU iku ora wani naboki wong sing nyabu. Ya ora wani nyaduki wong sing lagi minum. Kemudian itu dianggap satu kekurangan atau apa, walhasil kemudian lahir kayak FPI, orang yang tidak menerima metode itu. Tapi yo sudah kayak ada janjian tuh begitu. Kiai paling anti kemungkaran lah yo. Usah kiai paling kerengo sapa mbok terkenal kerengo. Mereka ndak punya catatan repot bahwa mereka pernah jotosi wong minum, maksudnya yang sering jotosi santri lah, itu tetap rata wana terkenal jotosi apa? Wong sing mabuk, wong sing minum itu sudah kayak tradisi dulu zaman Mbah Hasyim Asy'ari, Jombang terkenal ijo be abang, yang wabang ya abangan tenan sing ijo-ijo tapi tidak ada catatan sejarah kiai jotosan be pemabuk ya memang kayak kita sudah punya tradisi, nak roh kemungkaran itu menang kalah itu lewat proses bil hikmati wal ma'idhatil hasanah. Kita ini gak punya tradisi nak roh kemungkaran milih model Nabi wa mahdi qaumi fa innahum layalam. Itu ya kayak ada janjian begitu. Meskipun kita sebagai orang alim ya tahu nahi mungkar itu wajib. Nahi mungkar itu begini-begini, tapi ya praktek kita enggak pernah begitu. Kalau di Timur Tengah kebalikan. Mene nek trimo karuan wong nakal, padha saleh beda aliran halal dibunuh. Sehingga wong Sunni yo ngalalo dere wong Syiah nggih ngalalo dere napa? Wong Sunni. Ya sudah kayak tradisi. Sampai nak maca kitab fikih-fikih khas Arab. Mau biasa muni wong ngene iku muhaddarun dawu. Padahal ya wong soleh, wong Islam di mazhab apa ni disebut darun apa? Dawu. Saya tuh kalau sedang tahajud, matehai para wali-wali songo atau apa. Itu yang terpikir di saya itu hanya satu. Agama Islam tuh lahir lewat Quran dan hadis. Tapi kemudian tahu-tahu tetap berimprovisasi, berkembang sesuai tokoh yang membawa. Sampean kalau melihat Islam di India dulu sampai perang besar-besaran, kemudian zaman Abul A'la Al-Maududi, zaman periode Muhammad Iqbal, sampai India pecah, kemudian jadi Pakistan yang bernegara apa? Islam, karena banyak konseptor Islam yang tidak setuju negara sekuler, akhirnya mereka misah jadi negara Islam Pakistan. Kemudian Timur Tengah juga begitu, karena Timur Tengah sudah Islam semua, masalahnya itu diislamkan ala Sunni atau ala Syiah. Iran menjelma sebagai aliran Syiah yang Sunni dianggap sesat, halal darai. Irak zaman Saddam Hussein pemerintahannya Sunni, sing Syiah dibantai sehingga wong Kurdi do mati. Era Saddam keyo gentenan Saddam sing dibantai. Makanya kalau saya ngaji di Jogja, seminar di Jogja bilang, kita ini harus bersyukur. Kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Sampai nak Isra Ikhwanil Muslimin teng Mesir. Badan Intelijen Nasional atau Badan Stabilitas Nasional Bakor Setanas atau Bakor itu harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Lepas dari kita setuju tidak setuju itu terserah, tapi kita punya tradisi konflik yang paling baik di dunia. Kurang bencinya Gus Dur sama FPI atau FPI sama Gus Dur, paling mereka ya adu statemen di depan wartawan. Itu bagus sekali, caranya ngarep itu tembak-tembakan. Secara pesantren saya itu punya sejarah panjang. Zaman Mbah Imam beda dengan Mbah Zubair, zaman Kiai Memon beda dengan Kiai yang lain. Paling adu statement saat ada tamu itu paling bagus. Kita punya tradisi konflik paling bagus di dunia. Kayak apa mangkelnya orang NU saat Gus Dur diimpis, dipecat. Tapi habis itu ya sering seminar ketemu Amin Rais. Ya mereka adu polemik, ini tidak konstitusional, ini apa. Gus Dur nggak jurus dekret. Sing sitok nggak jurus sidang istimewa. Nah, kurang serem sidang istimewa dilawan sidang luar biasa. Pokoknya agak istilah sing serem-serem. Tapi tidak saling bunuh loh, sampean harus syukur loh. Selama ini orang awam sering bilang loh, kiai bek kiai kok tukaran. Sampean bandingkan di Timur Tengah, jenenge tukaran mesti tahdir udam. Yang namanya di Mesir, di Irak, di mana-mana, jenenge tukaran mesti melibatkan pertumpahan darah. Tapi di Indonesia enggak, desi anarkis. Paling itu tadi adu polemik. MLB dilawan MLB itu masih keren sekali, tidak apa-apa. Itu lebih baik ketimbang didu adu jotos atau adu hizib lah.